alihi wa sahbihi wa lah. Allahumma aghfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa liman lahu haqqun 'alaina. Allahumma hdina lima ikhtulifa fihi min al-haq bi idznik innaka tahdi man tasya' ila siratal mustaqim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa khashyah. Ilaika. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-qa'idatu rabi'ah. Kaidah yang keempat. Kita sudah mengambil tiga kaidah di awal. Kaidah yang pertama apa? Al-umuru bi maqasidiha. Dalilnya innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli mar'in ma nawa. Kaidah yang kedua. Apa kaidah yang kedua? Ad-dararu yuzal. Hanya lebih apa? Lebih ahsan, lebih afdol kalau kita menggunakan la darar wa la dirar. Ya. Berdasarkan hadis. Yang ketiga, al-adatu muhakkamah. Kaidahnya apa? Dalilnya dalilnya kemarin dikaji, disebutkan enggak? Ya? Ya. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ya. Dalil lain di dalam hadis disebutkan ma ra'ahul muslimuna hasana fa huwa 'indallahi hasan. Ya. Itu dan lain. Itu ada yang menyebutkan itu dalil ijma'. Tapi bisa dipakai di dalil untuk al-adah muhakkamah. Dan lain dari khudhi ma yakfiki wa waladiki wa waladaki bil ma'ruf. La tuqaddimu ramadhan bi shaum yawmin wa la yawmin illa rajulun kana yasum yawman kana yasum shauman falyasumhu. Al qaidatu rabi'ah yang keempat ini, al masyaqqatu tajlibu taysir. Sesuatu yang memberatkan mendatangkan kemudahan. Kita misalkan dalam pesawat, tidak bisa kita berwudu, wudu tidak bisa, air minim. Ya. Ada tulisan misalkan dilarang menggunakan air untuk selain buang hajah. Ya. Atau kita sedang bepergian di hutan, tidak dapat air, maka apa? Maka dibolehkan untuk tayamum, masyaqqah. Kalau kita disuruh harus cari air sejauh-jauhnya. Di sawah tidak ada, maka tidak ada juga turab, maka sholat dengan keadaan tidak wudu, tidak tayamum. Faqiduk tahurain. Begitu juga kita tidak bisa melihat fajar shodiq secara langsung. Ya, apa kita disuruh seperti sahabat-sahabat dahulu, mereka ada yang melihat. Kemudian Ibn Ummi Maktum atau Bilal azan. Nah, kita sekarang tidak ada muadzin yang melihat itu. Andalkan hanya jadwal. Nah, maka apa? Maka ada kaidah al-masyaqqatu tajlibu taysir. Sulit kalau kita ini. Dalam mazhab Syafi'i disebutkan juga apa? Harus kita salat menghadap ain. Ain Ka'bah. Ya. Ainul Ka'bah. Itu apa? Bagi yang mampu. Yang tidak mampu hanya ila jihah, jihatil Ka'bah. Tapi ada yang mengatakan bahwasanya apa? Hatta kita tidak melihat tetap ila ain. Ya, tetapi apa? Tetapi diberi toleransi. Ya. Dari ulama Syafi'iyah yang berpendapat seperti itu. Kita katakan masyakoh kalau kita harus lihat ain Ka'bah, tidak kita punya, ya tidak bisa kita lihat itu. Maka tajlibut taisir mendatangkan kemudahan. Ya. Kita tidak bisa salat berdiri, maka duduk, mendatangkan kemudahan. Maka itu semuanya adalah kemudahan dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ma'na al-qa'idah anna syari'at al-islamiyah ja'at bil yusr wa takhfif alal ibad. Syariat Islamiyah itu memudahkan, datang dengan memudahkan, dengan meringankan hamba-hambanya. Fa idza hasala ma yashuqqu 'alal 'ibad yadkhulul 'anatu 'alaihim ja'at taysir wa takhfifu 'alaihim. Apabila terjadi sesuatu yang memberatkan hamba dan menyulitkan mereka, maka datang kemudahan dan keringanan kepada mereka. Imma bisqatihi kullihi, ada kalanya dengan menggugurkan kewajiban itu seluruhnya, au bitashilihi alaihim, atau dengan memudahkan mereka. Dalilul qaidah, dalil kaidah. Jadi seperti itu, syariat itu kalau misalkan sulit akan ada solusi. Pasti ada solusinya. Ya, jadi jangan ada yang mengira bahwasanya syariat itu sulit. Karena apa? Sebagian orang-orang, apalagi yang pemikirannya liberal, mereka merasa tidak hur, tidak bebas dengan adanya syariat. Ya, jadi mereka ingin memisahkan antara syariat dengan perkara duniawi. Ya, syariat mereka katakan, ya silakan kalian, tapi di masjid saja. Ya, perkara dunia maunya apa? Mereka tidak ada kaitannya dengan syariat. Nah, ini tidak bisa. Perkara umur duniawi, perkara duniawi harus diatur. Ya, harus diatur oleh syariat. Kalau tidak diatur, siapa yang ngatur? Tidak bisa. Akal mengatur tidak bisa. Akal mengatur tidak bisa. Contoh, ana berikan contoh antum. Ya. Seseorang yang dia dizinai ibu kandungnya, ya. Coba antum lihat contohnya, ya. Ada orang dia punya ibu kandung, dizinai orang lain. Dalam hukum Islam, yang menzinai ini diapakan? Dilihat dia muhsan atau belum muhsan, sudah nikah atau belum nikah. Kalau dia sudah nikah, dia dirajam dia sampai meninggal, sampai mati. Kalau apa? Kalau dia belum menikah, muhsan, nikah sahihah, maka dia dicambuk, ya, 100 kali. Kalau dia bukan budak, maka kita katakan, taib, cambuk 100 kali itu tidak sebanding atau tidak dengan ibu kandung dizinai, ibu. Ya, ibu kandung kita atau ibu kandungnya dia, ya, tidak sebanding. Kita katakan apa? Tidak sebanding. Tapi apa? Tapi itu aturan syariat. Itu aturan syariat. Ada orang yang dia itu apa? Dia itu korupsi. Ya, ini aturan apa? Aturannya ada, ya, konun yang terjadi sekarang. Ada korupsi sampai triliun, ya, sampai triliun, miliar triliun, haknya masyarakat banyak sekali di situ. Ya. Berarti apa? Berarti ketika dia korupsi negara Indonesia misalkan, berarti hak masyarakat yang diambil itu semua Indonesia, seluruh masyarakat warga Indonesia telah dizalimi karena dia mengambil devisa negara, merugikan negara. Maka merugikan rakyat juga akan terasa. Ya, kenapa kita bayar pajak ini, tinggi itu? Karena apa? Karena negara itu defisitnya kurang. Ya. Pegangannya negara kurang. Tidak ada untuk membackup, untuk menutupi kebutuhan. Ya. Jangan tidur, ya. Jangan tidur. Yang tidur berdiri. Yang tidur berdiri. Nah, maka apa? Maka kalau dia ketahuan, ditangkap, dia paling apa? Penjara 10 tahun, penjara 20 tahun, penjara 30 tahun, hatta penjara seumur hidup. Ya. Kira-kira itu sebanding atau tidak dengan kezaliman dia, yaitu dia khianat terhadap seluruh warga. Itu tidak akan sebanding, tidak akan pernah sebanding. Karena dia sudah merugikan banyak pihak. Hatta dia dibunuh, ya. Misalkan dihukum gantung, ya. Sudah selesai, apa selesai terbayar utangnya itu? Tidak. Kerugian itu apa tertutupi? Tidak. Ya, dia di penjara. Tidak. Maka kita katakan itu aturan apa? Aturan manusia, aturan akal, tidak akan pernah memberikan sesuatu yang adil, sesuatu yang sebanding. Ya. Maka kita katakan semua aturan yang ada harus kembali kepada syariat. Ya, perkara dunia harus kembali kepada syariat, karena kalau aturan Allah Subhanahu wa taala itulah yang paling adil. Nah, itulah yang paling adil. Kita katakan kenapa kalau dia berzina belum menikah hukumannya berbeda dengan yang sudah menikah? Itulah aturan Allah, adil. Ya. Beda kalau aturan manusia bisa kita gugat, ya. Kalau aturan Allah tidak. Allah yang menciptakan kita, Allah juga yang mengatur urusan kita. Jadi apa? Jadi al-masyaqqatu tajlibu taysir. Allah Subhanahu wa taala memberi keringanan pada banyak perkara. Kalau tidak bisa dikerjakan, Allah beri keringanan. Jadi semua masalah yang ada dalam kehidupan kita, problem apapun bentuknya, ada solusi dalam syariat. Itu yang harus kita yakini, ya. Itu yang harus kita pahami sebagai seorang muslim. Karena apa? Karena itu seperti itu. Banyak orang yang dia, terutama misalkan masalah ekonomi, masalah terkait riba dan lain-lain, ya, dia menyangka bahwasanya kalian hanya bisa menjelaskan hukum, tidak bisa memberikan solusi. Lah, keliru itu. Ya. Dia keliru, ya. Mungkin juga yang menyampaikan ilmunya keliru juga. Ya. Mungkin juga dia menyampaikan keliru. Jadi tidak memberikan solusi. Semuanya ada solusinya. Bagaimana kami kalau misalkan contoh yang sering ditanyakan itu, bagaimana kami bisa punya rumah kalau misalkan enggak pinjam dari bank? Dan katakan riba itu, kalau misalkan enggak cicil lewat leasing, lewat bank, bagaimana kami punya rumah? Tapi kita jelaskan bahwasanya apa, kehidupan itu bisa berjalan tanpa kalian beli rumah, ya. Bisa berjalan. Kalau tidak mampu, dalam syariat tidak dibebankan. Maka apa? Maka sewa. Tidak mampu yang besar, sewa yang kecil. Tidak mampu bulanan, sewa harian. Ya. Tidak mampu kalian juga, kerja. Ya, berarti apa? Berarti hambanya yang bermasalah. Ya. Kerja. Ya. Ditata lagi cara mindsetnya dia. Cara berpikirnya dia. Ya. Bahwasanya kehidupan itu jangan memaksakan, jangan melihat kiri kanan. Ya. Dalam masalah dunia, jangan melihat yang di atasnya, melihat yang di bawahnya. Dalam masalah akhirat, jangan melihat yang di bawahnya, melihat yang di atasnya. Ya, mindset itu penting. Sehingga seseorang dia kalau dia cara berpikirnya lurus, benar, sesuai dengan cara berpikir Islam, imannya mengikut, imannya akan siap, sehingga dia akan diberikan solusi, ya. Ya, bukan solusinya, ya, kalau segitu tidak ada solusi, ya, sudah pinjam aja. Ya, bukan seperti itu. Tidak ada dalam Islam masalah kecuali ada solusinya yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dalil qaidah, qala Allah taala, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj." Allah tidak menjadikan agama ini, dalam agama ini ada yang memberatkan, ada yang menyulitkan. Ya, ada yang menyulitkan. Contoh kita katakan jihad. Dalam syariat kita yang paling berat itu jihad. Yang paling berat jihad. Tidak ada yang lebih berat dari jihad itu. Kita katakan jihad bisayf, dengan pedang itu nyawa taruhannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Allah tidak menjadikan pada agama ini sesuatu yang memberatkan. Bagaimana dengan jihad? Jihad itu ada aturan mainnya. Anak kecil tidak boleh ikut, belum cukup usia. Orang tua tidak boleh ikut, ya, karena lemah. Wanita tidak boleh. Orang-orang yang lemah tidak boleh ikut. Ya. Dalam kondisi apa? Dalam kondisi bukan dikepung. maka dipilih orang-orang kuat yang, ya, kalian kuat. Tidak ada yang bisa menjaga agama ini dari musuh Allah Subhanahu wa taala, dari orang-orang yang menghinakan agama, kecuali kalian orang-orang yang kuat. Ya, maka mudaratnya, kerusakannya, mereka menguasai kita, kita jadi budak-budak, itu lebih besar, lebih berat, lebih merugikan kaum muslimin, lebih merugikan Islam dibandingkan kita, Pak. Kita perang, ya. Imma kita mati syahid atau kita, Pak, atau kita mulia dengan hidupnya kita. Wafat habisnya mereka, binasanya mereka. Ya, maka apa? Maka pilihan muslim ketika maju ke medan perang untuk jihad itu sesuatu yang lebih ringan, ya. Dia berat tapi lebih ringan. Ya, dibandingkan apa? Mereka menguasai kita. Kita jadi budak, lebih apa? Lebih berat. Ya, pilihan kita pun sama ketika kita maju ke medan perang seperti itu. Imma mati syahid atau hidup mulia. Ketika kita katakan dua pilihan itu, kita maju, ya, maka kita akan mendapatkan kemuliaan. Wafatnya kita, terbunuhnya kita, mati syahid, dapat pahala yang besar di sisi Allah kalau ikhlas dia. Kalau kita apa? Kalau kita yang menang, kita dapatkan ghanimah, kita menguasai, ya, kita memiliki izzah, kita ditakuti oleh musuh dan seterusnya. Ya, tapi kalau kita mundur, kita apa? Sudah, kami nyerah aja, terserah kalian sudah. Ya, tunggu saja apa? Disembelih, di ini dijadikan budak. Nah, dihinakan sehina-hinanya. Terjadi pemerkosaan di mana-mana. Nah, maka apa? Maka syariat itu memberikan pilihan yang terbaik. Nah, meskipun terkadang ada sisi beratnya dari sisi akal kita. Ya. Bayangkan dahulu itu di awal Islam itu 1:20. Ya. Bayangkan 1:20. Ya. Ada preman 20 orang, antum disuruh lawan itu 20. Ya. Diringankan Allah Subhanahu wa taala. Jadi 1:2. 1:2. Itu kaum muslimin kuat, punya iman. Ya, sekarang ya, ada 5 muslim mungkin takut dengan 1 kafir. Karena apa? Karena tidak punya iman, mental tidak ada. Takut, ya. Dengar petasan kabur. Ya, dengar petasan. Ini ya yang punya mental ini atau gemulai-gemulai itu. Ya, sebagian santri tak lihat ada yang seperti itu. Biasakan apa? Biasakan jadi laki-laki. Ya, karena apa? Karena kaum muslimin dari dulu itu beda antara laki-laki dan wanita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. Dalil yang kedua, qala ta'ala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kalian itu mudah. Allah tidak menginginkan kalian sesuatu yang memberatkan. Ya, masya Allah ya, kalau kita melihat rahmat Allah Subhanahu wa taala, hikmah Allah Subhanahu wa taala pada hambanya. Kita itu terkadang enggak tahu malu di hadapan Allah. Ya, kita enggak tahu malu di hadapan Allah. Terkadang kita itu tidak punya berlebihan. Ya, maksudnya apa? Kita maunya sehat, ya. Kita maunya keinginan kita dipenuhi. Ya, kita maunya bahagia, kita maunya semuanya, ya. Mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Tetapi apa? Hak Allah Subhanahu wa taala terkadang banyak yang kita lalaikan. Ya, itu kita banyak istighfar untuk itu. Terkadang kita juga apa? Terkadang kita juga mujamalah. Ya. Mujamalah itu hanya sekedar kamuflase. Ya. Terkadang kita seperti itu, kamuflase dengan keimanan kita. Ya. Di hadapan manusia, wah. Di hadapan orang, dilihatkan. Tetapi ketika dia sendiri, tidak tahu sudah bagaimana. Ya. Itu kamuflase. Ya. Nah, kita ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, murahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan kemurahan, kemudahan, tidak menginginkan kesulitan bagi kita. Itu kita rasakan bahwasanya ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan saya yang pendosa ini. sayang pembangkang ini, yang banyak lalainya ini, yang sedikit taatnya ini, tidak tahu ikhlasnya bagaimana, ilmunya jauh, khosyah tidak punya, ya, yang saya sumbangkan untuk saya berikan khidmat untuk Islam dan kaum muslimin, tidak ada. Ya. Yang ada apa? Banyak meresahkan saja. Ya. Nah, kita merasa malu seperti ini. Malu ya, menghadirkan bagaimana kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menginginkan kita berat. Allah menginginkan kita keringanan. Ya. Mestinya apa? Mestinya kita muhasabatun nafs. Ya. Melihat kepada diri kita yang banyak kekurangan ini, ya, kita mau surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya lebih luas dari langit dan bumi beserta isinya. Kita mau minta itu. Kemudian kita dalam keadaan banyak kekurangan. Ya. Muhasabatun nafs itu penting. Yang seperti itu kita melihat kepada bagaimana af'alullah. Apa yang Allah berikan kepada kita. Kita bandingkan dengan apa yang kita. Tidak ada apa-apanya jauh. Ya. Bahkan kata para ulama, hatta kita itu beribadah seluruh usia kita. Dari balig sampai kita sebelum kita wafat. Semuanya kita untuk ibadah. Tidak ada satupun detik yang kita sisakan. Itu tidak pernah sebanding. Tidak pernah sama sekali sebanding dengan balasan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita misalkan ditakdirkan diberikan surga. Tidak pernah ada sebandingnya. Tidak bisa. Ya, sebanding bagaimana sebanding dengan surga Allah balasannya. Ya, dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah diberikan nikmat banyak sekali. Ya, itu penting muhasabatun nafs, ya. Melihat kepada diri masing-masing tanpa melihat kepada orang lain. Ya. Karena manusia seperti itu. Manusia itu dia lupa terhadap diri, fokus kepada orang lain. Ya. Lihat kepada keburukan, lupa kepada kebaikan. Itu sifat dasar manusia. Ya, maka apa? Maka penting untuk muhasabatun nafs. Ya, melihat kepada diri masing-masing. Jangan-jangan kita itu punya kebaikan yang di hadapan manusia itu hanya kamuflase. Ya. Yang tahu siapa? Kita dengan Allah. Yang tahu diri kita, kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang lain enggak tahu. Ya. Orang lain tidak tahu. Bukankah kita pernah mendengar hadis bahwasanya wa inna ahadakum la ya'mal bi'amal ahlil jannah. Ya. Di antara kalian ada yang beramal, amalan siapa? Ahlul jannah. Apa ahlul jannah? Minum khamar, merokok, zina. Salat malam dia. Puasa Daud mungkin. Ya, belajar. Sedekah dan seterusnya. Ya, amalan ahlul jannah. Ya, apa? Yasbiqu alaihil kitab. Tetapi, takdir Allah mendahulunya. Ya. Faya'mal bi'amal ahlin nar. Dia beramal dengan amalan ahlin nar. Di akhir penghujung hidupnya. Padahal tinggal satu jengkal, satu langkah dia dengan surga. Nah, ini mengerikan yang seperti ini, bahaya ya. Jangan pernah Pak, jangan pernah gurur ya dengan diri. Ya, saya seperti ini, saya seperti itu. Saya insya Allah aman. Lah, ya. Tidak pernah ada yang dia itu merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang zalim, orang-orang kafir. Umar bin Khattab, beliau kurang apa dia? Ya, kurang apa? Umar Khattab itu ada garis dua. Ya, garis karena seringnya dia menangis, dosanya dia. Setiap dia itu apa? Setiap dia makan roti, dilihatnya menangis dia. Ya. Dulu dia apa? Ini sesembahannya dia nih. Sesembahannya. Ya, yang dia habis sembah, kondisi safar butuh dimakannya. Ya. Dia alangkah bodohnya itu, akal dulu itu tertutupi dengan kejahilan. Maka setiap melihat itu dia nangis sampai dia menyangka bahwasanya dia termasuk orang-orang munafik. Ya. Dia tanya kepada sahabat Hudzaifah, "Apakah saya termasuk munafik?" Mereka tidak pernah merasa aman dari apa yang mereka lakukan. Mereka mengatakan bahwasanya kami semua ini pendosa. Ya, tidak dilahirkan dalam keadaan muslim. Kami sudah pernah melakukan kesyirikan. Ya. Mereka khawatir terhadap diri mereka, mereka takut terhadap amalan mereka. Sampai-sampai ada hadis riwayat bahwasanya Nabi SAW menyebutkan bahwasanya ya akan ada dari umatku sab'un ya 70 alf sab'un alfan 70.000 yang dia yadkhul jannah bi ghairi hisabin wala adzab, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya, tidak dihisab, tidak diazab, tidak dihitung. Kalau kita misalnya masuk supermarket, kita pilih semua barang-barang semuanya. Ya, keluar, ya Pak, lewat saja Pak. Ya, lewat. Lo kok lewat? Iya, pokoknya ini khusus spesial untuk antum. Ya, terima kasih. Ya, lewat. Semua orang kita lihat, semuanya dihitung, dilihat sampai permen satu biji dihitung. Ya, kita dilewatkan. Ya, senang kita kan? Ya. Nah, itu apa? Ada yang seperti itu dari umatku, kata Nabi SAW, 70.000. Ya, yang masuk surga tanpa hisab wala adab. Mendengar itu, sahabat apa yang dipikirkan mereka? Mereka bingung, mereka khawatir, mereka antara bahagia dan khawatir. Siapa mereka itu? 70.000 itu siapa? Fakhadha nas, maka mereka sibuk. Ya, siapa itu? Ah, kita ndak masuk. Kita ndak masuk. Banyak yang putus asa itu. Ya, sahabat coba lihat. Ya, tidak ada mereka mengatakan, ya insyaallah kita yang pertama beriman dengan Nabi, kita yang berjuang berjihad bersama Nabi, kita yang membela agama Allah di awal-awal. Ndak ada seperti itu. Satu pun ndak ada. Mereka mengatakan apa? Ya, mereka itu yang mereka masuk Islam dari awal, dari mereka bersih dari dosa, tidak seperti kita. Mereka menuduh diri mereka. Ya, sahabat itu. Ya, sahabat itu salat malam, puasa siang. Ya. Luar biasa para sahabat. Ya, jauh dengan orang belakangan, ya. Makanya kita ketika mengatakan ikut manhaj salaf, ya, introspeksi diri terus, ya, introspeksi diri. Mengatakan ikut manhaj salaf itu berat, bukan ringan. Ikut manhaj salaf bukan sekedar penampilan, ya. Ikut manhaj salaf itu lebih dari itu, zahiran wa batinan. Itu tidak mudah itu, ya. Klaim seperti itu. Klaim seperti itu tidak mudah, ya. Katakan saya insyaallah saya berusaha. Ya, meskipun saya banyak kekurangan, ya. Jangan terlalu kepedean. Ya, itu salaf. Ini enggak. Tapi antum? Antum salaf atau bukan? Ana salaf. Ya. Ana salaf. Iya, ngutang udah dibayar. Ya. Ghibah di mana-mana, ya. Ketemu temannya jarah, yang dibicarakannya jarah bila ta'dil, ya. Setiap apa? Bagaimana menurut antum? Fulan, ya. Salaf dari mana itu, ya. Salafnya Korea mungkin. Jadi kita seperti itu, ya. Kita melihat para sahabat. Jadi kita hadirkan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menginginkan pada kalian, ya, pada kita-kita ini yang seperti ini, kita keadaan kita ini yang fakir fuqara, ya Allah. Tidak menginginkan Allah sesuatu yang berat. Allah menginginkan kepada kalian sesuatu yang ringan. Ya. Maka itu syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengetahui hal seperti ini, itu akan mempengaruhi, ya. Kita akan merasa tenang. Kita akan merasa ridho dengan agama ini. Ya Allah, saya punya hamba. Saya punya Rabb. Saya punya pencipta. Saya punya zat yang menciptakan, mengurus aturan kehidupan semuanya. Ya, yang menjaga saya, yang ini, dan seterusnya. Ya, yang tidak menginginkan rasa berat. Maka dengan itu kita akan mudah menerima syariat. Ini penting bagi seorang dai. Ya, ketika kita punya rasa seperti itu, punya mindset seperti ini, kita mentransfer ke orang lain, ke masyarakat, dan semisal ketika menjelaskan syariat, mereka akan mudah untuk menerima, ya. Jadi syariat itu bukan sistem paksa. Ya. Pak, kok apa? Misalkan kok jarang kelihatan salat Jumat. Wajib salat Jumat, ya, pokoknya harus, ya. Itu apa? Itu hukum, ya. Itu hukum. Dakwah beda lagi, ya. Dakwah beda lagi. Ada kalanya dakwah itu harus dijelaskan hukum dengan sejelas-jelasnya. Ada kalanya dengan apa? Dengan kita menggunakan bahasa lain, ya. Dengan apa? Dibangkitkan dulu keimanannya, imannya dia. Ya. Mungkin memang dia tidak salat Jumat, dia salat zuhur, tapi kita katakan dia masih sholat, ya, dia masih sholat. Ya. Ada yang tidak sholat, ya, itu yang lebih utama. Maka apa? Maka dibangkitkan, dibangunkan dulu imannya dia. Kalau dia belum merasa punya pengatur, punya Rabb, ya, dia tidak merasa bangga dengan syariat Islam, akan sulit manusia, akan sulit. Itu bagian dari metode dakwah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, 13 tahun diajarkan dulu pondasi akidah supaya imannya itu apa yang dikatakan Allah, dia sami'na wa ata'na. Ya, itu penting. Jangan kita pulang-pulang ketemu orang tua, ya, orang tua masih merokok, sholatnya di rumah terus, ya, isbal lagi, cukur jenggot, masih ini masih itu. Ya, tapi kita pernah tidak kita ketuk hatinya, ya, pernah tidak kita membahasakan dengan bahasa iman, ya, bahasa yang membuat dia cinta kepada Allah dan syariatnya. Ya, atau kita selama ini maunya instan saja, maunya simple saja, pokoknya ya tidak ada hitam atau putih, surga atau neraka, ya, bahasa kita bahasa instan seperti itu, Pak, ya, pokoknya apa harus diangkat dulu kainnya itu, kalau tidak neraka, ya. Jadi apa, jadi syariat itu mengikut dia. Orang mengamalkan syariat karena apa? Karena dia takut. Ya. Kita kenapa kita jaga ibadah kita? Kenapa kita tidak melakukan ini yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala? Padahal apa? Itu sesuai dengan syahwat kita, sesuai dengan keinginan kita. Karena kita punya aturan. Karena kita ada Rabb yang mengatur. Ya. Buat orang-orang seperti itu juga. Bagaimana dia tahu? Ya, bahwasanya mereka memiliki Rabb yang mengatur, Rabb yang bukan memberikan kesulitan, ya, yang menginginkan kemudahan bagi hambanya. Nah, itu modal penting untuk seorang dai, sehingga dia tahu orientasi dakwahnya dia bukan memaksa, tetapi apa? Tetapi mengajak agar takut kepada Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inni ursiltu bi hanifiyatin samhah. Aku diutus itu dengan agama yang hanifiyah. Hanifiyah lurus, samhah itu yang tidak memberatkan, ya. Samhah tidak memberatkan. Ya, dalam syariat kita dibolehkan kita olahraga, ya. Hanifiyah samhah dibolehkan. Bahkan apa, ada olahraga yang dianjurkan malah. Ya, yang dia bikin kuat tubuh, bikin tahu strategi, ya. Di syariat kita dibolehkan kita tadabur alam, ya, refreshing, jalan-jalan bolehkan, ya. Tidak kita disuruh jadi ahli ibadah terus, ibadah, ya, seperti dahulu orang-orang yang melakukan seperti itu, ya. Di mihrab saja kerjanya. Maka kita apa? Maka kita diberikan banyak hal. Meskipun apa? Meskipun semuanya pakai jalur syar'i. Tidak boleh misalkan yang membuat lalai, berlebihan. Min tatbiqatil qa'idah. Ya, ini penting ini. Bagaimana penerapan al-masyaqqatu tajlibu taysir. Qala al-Hafidz As-Suyuti rahimahullah taala, qala al-ulama, al-Hafidz As-Suyuti, ya, beliau ini termasuk yang perhatian dalam masalah qawaid madhab. Berkata ulama, yatakharraju an ala hadhihi al-qa'idati jami'u rukhas asy-syara', ya, jami'u rukhas asy-syara' wa takhfifatihi. Ya, turunan dari kaidah ini banyak, semua rukhsah, semua keringanan dalam syariat itu merupakan turunan dari satu kaidah ini, yaitu al-masyaqqatu tajlibut taysir. ya, al masyaqqatu tajlibut taysir. Hanif, apa dalilnya al masyaqqatu tajlibut taysir? Hah? Dalilnya apa? Nasrullah, apa dalilnya? Hah? Kalau anda perhatikan enggak tahu. Haris, apa dalilnya? Kaidah ini. Ya Hanafi apa? Ya. Perhatikan ya. Perhatikan. Dahulu ada salaf kita yang berkisah, ya, dia katakan ke masyarakat, ke orang-orang sekitarnya, sedang ada pembagian warisan Nabi, ya, banyak katanya. Di mana? Di masjid. Banyak-banyak, bisa bikin kalian kaya, melebihi konglomerat, lebih raja. Berbondong-bondong kaum muslimin datang masjid. Mana ini pembagian katanya? Cuman ada halaqah Quran. Cuman ada halaqah ilmu. Ya. Dia katakan ini warisan Nabi katanya. Ini warisan Nabi yang orang-orang kaya tidak bisa mendapatkannya. Ya. Orang-orang konglomerat itu tidak bisa mendapatkannya. Ya. Ini warisan Nabi. Ya. Maka apa? Maka kita kalau kita tidak tahu kedudukan mulianya ilmu itu, kita seperti itu. Anda tahu apa? Kemuliaan ilmu. Antum misalkan ya, dikatakan di bawah kloset WC itu ada sebongkah emas, ya, nilainya 2 miliar. Ya, di bawah apa? Kloset. Ya. Kira-kira antum gali kloset itu meskipun ada kotorannya atau tidak? Ya, atau enggaklah untuk si Umar aja lah, biar aja untuk babe aja, atau antum enggak ada urusan meskipun ada kotoran, ya, kira-kira dia antum ngambil enggak? Enggak, antum enggak ambil, ya, dia gafil, ya. Masih belum bangun, ya. Ada 2 miliar ibunya antum dalam kondisi punya utang 1 miliar, ya, bingung gimana. Gimana Nasrullah? Diambil? Atau dilihatin aja? Kasihkan aja tuang beca. Ya. Kenapa? Karena itu sesuatu yang terlihat, nampak, langsung ada hasilnya. Ya. Tidak butuh apa? Tidak butuh iman. Tidak butuh keyakinan. Ya. Tidak butuh. Hata ada di bawah kloset loh, ada tainya itu. Ya. Dari penjuru Nusantara yang berak di situ. Dari Sulawesi, Sumatera, Jawa. Ya. Jawa banyak ya, 4 benua, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa. Daripada ya, daripada apa? Saya kerja capek-capek, mending saya apa? Gali itu kloset sehari paling baunya. Pakai backlin selesai hilang, ya. Saya mandi backlin hilang. Karena apa? Karena kelihatan langsung, ya. Nampak. Ya. Tapi apa? Tapi ada yang lebih besar dari itu. Ada yang lebih diinginkan Allah dan Rasulnya, ya, dicintai Allah dan Rasulnya. Ya, tetapi manusia seperti itu, ya. Manusia itu kalau dia lihat neraka baru dia ketakutan. Enggak lihat sekarang, enggak ada yang lihat. Makanya apa? Diuji. Ya, apa yang siapa yang jujur, siapa yang kadzib, dusta. Ya. Dan itu anak katakan, ya. Masalah terkait iman, ya, jujur dengan Allah itu tidak mudah itu, itu sulit itu, ya, sulit. Ya. Tapi harus dilatih. Kalau tidak dilatih, bahaya kita. Ya, nah, seperti itu. Ya, sedangkan apa? Sedangkan satu hadis yang kita pahami, kita tahu syariat Allah, satu ayat dari Al-Quran kita paham syariat Allah. Ya, itu bisa menyelamatkan kita dunia akhirat. Ya, itu lebih baik dari apa yang dikejar orang-orang dari harta. Ya, kita tidak terkenal di dunia, tapi kita apa? Disebut nama kita oleh Allah di hadapan siapa? Para malaikatnya. Ya. Zakarallahu fi man indahu. Allah sebutkan di sisi orang-orang yang di sisi Allah. Apakah kalau misalkan presiden itu yang hadir di kiri kanannya itu orang-orang rakyat jelata, peminum khamar, tukang beca, atau orang-orang khusus penting? Khusus penting. Ya, manusia itu. Di hadis itu apa? Wa dzakarallahu fi man indahu. Allah sebutkan dia apa? Di sisi orang-orang makhluk yang ada di sekitar Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini malaikat-malaikat khusus, spesial, istimewa. Di hadapan siapa? Di hadapan rajanya, para raja, ya. Pencipta. Ya, nah, itu kita ya. Terkadang ya Anda tahu ya, anak. Takjub sana dia, takjub melihat ada yang dia belajar tapi dia lemas ya. Anak takjub melihat itu sebenarnya. Anak heran gitu loh ya. Saking herannya takjuban itu. Loh, kok bisa gitu kan ya. Kok bisa ada manusia seperti ini? Ya. Penuntut ilmu lagi. Kalau dia orang awam udah paham ya datang, kenapa di sini? Lumayan lah di sini ada AC, ada ini. Ya, enggak masalah itu. Ya, dia. Tapi ini bikin saking kita bikin takjub ya. Melihat ya, itu seperti itu. Tidak dapat dunia, ya. Maksudnya apa? Tidak dapat dunia. Enggak bisa dia jadi orang kaya seperti kayak mertuanya Bahtiar itu, mertuanya Husnin, enggak bisa seperti itu. Ya. Zuhud pula dengan apa? Dengan ilmu. Ya. Ya, akhi, rugi antum, rugi ya. Rugi. Ya. Dahulu itu seorang budak bisa di atas raja dengan ilmu. Ya, dengan ilmu. Dan itu akan berlaku sampai hari kiamat. Berlaku sampai hari kiamat, ya. Itu sering diceritakan Ustaz Tabrani seperti ini, dia bagaimana dengan dia datang dari Yaman, dia tawaran ini, ya, antum sering dengar kan, ya, dari ustaz-ustaz dan lain-lain, ya. Antum pernah lihat anak sibuk ngurus madu itu, dagang kan anak kan, dagang, ya, pernah sibuk, ngurus pokoknya hari-hari, enggak ada, ya. Enggak ada, santai aja itu anak anggap cuma sekedar apa kulit kacang. Ya, kulit kacang tinggal di ini kan hilang dia. Ya. Kita refreshing datang ke Jogja jalan-jalan ini. Tamasya biar semangat baru. Ya. Enggak ada dagang sama sekali, enggak ada dagang. Ya. Ada yang telepon, "Afan, kirim ke sini." Ya, anak sudah transfer, ya. Bukan kecil itu. Ya. Bukan kecil. Tidak perlu kita pikirkan masalah seperti itu. Itu sudah diatur Allah. Ya, itu sudah diatur Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi apa? Tapi yang kita harus pikirkan bagaimana kita mendapatkan tingkatan yang tinggi. Ya, tingkatan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan uang. Ya. Jalan yang tercepat, yang terinstan itu ilmu. Ya. Dengan kita pelajari, perbaiki niat buat bagaimana caranya kita itu dengan ilmu itu kita tunduk, kita takut. Ya, itu yang dicari, bukan banyak-banyak hadis dihafal, hafalan bahasa, hafalan ini, bukan itu, ya, bukan. Hafalan penting, tetapi bukan itu tujuan utamanya. Ya. Tujuan utamanya biar kita tahu, oh, ini aturan Allah. Saya dengan ini saya kendalikan. Saya takut, saya ya, yang dia pengaruhnya ke hati. Ya. Kalau misalkan cuman sekedar banyak-banyakan hafalan dia ala berilmu, orang berilmu, ya, ada yang lebih hebat dari kaum muslimin, orang Yahudi dalam menghafal. Ya, mereka enggak. Ya. Dibaca ya, baca, beli buku tentang bagaimana semangatnya penuntut ilmu dahulu. Ya, ada judulnya Al-Ulama Ul-Uzzab. Ya, ulama yang tidak lagi mikirkan nikah dia. Tidak pernah terpikir lagi nikah karena sibuknya dia dengan ilmu. Ya. Ya. Dahulu seperti itu. Ada yang istri-istrinya mengeluh. Ya. Kenapa mengeluh? Karena suaminya itu yang di hadapannya hanya kitab, Ya, istrinya sudah dandan, sudah cantik-cantik, masya Allah ya, Arab kan? Ya, Arab itu kan dengan ya, artisnya Indonesia dengan jelatanya Arab jauh, ya, jauh, ya, dibandingkan ya, ke langit dan sumur, ya, nah, itu sudah dandan cantik-cantik, apa? Ya, seafan, saya sibuk dan kitab saya, ya, saya sibuk, tidak lagi apa? Para ulama seperti itu dahulu, ya. Baca itu, baca bagaimana para ulama dahulu berjuang untuk ilmu. Kalau antum tidak punya gairah seperti itu, rugi ya. Kalau anak takjub melihat yang seperti itu ya. Kita dulu belajar 24 jam kayak kurang. Kok kenapa? Cepat ya. 24 jam. Kita itu maunya 1-2 hari dihitung 1. Bagaimana caranya? Nah, kita bingung kita itu. Sampai kita mau semangat, lebih semangat lagi. Nggak tahu bisa enggak kita lebih semangat dari itu. Ya. Dulu kita enggak ada ini pegang handphone apa. Kalau antum kan ada entrepreneur kan sekarang kan? Itu kan sudah masya Allah itu. Masih aja apa, ada yang galau, ada yang pusing, ada yang ini. Sudah ada entrepreneurnya itu. Kita dulu enggak ada, ya. Enggak ada. Dibolehkan pakai laptop yang basicnya laptop, diluarkan ini enggak ada kita. Pokoknya apa, belajar, ya, belajar. Ya, sampai hangus otak kita itu belajar aja pokoknya. Ya. Tapi kita dapat ya, kita meskipun kita bukan termasuk yang banyak bagian ilmu kita dapat, tapi kita rasakan ya. Kita ketika sekarang kita merasakan kita bisa baca, kita banyak dimudahkan. Ya, nanti antum suatu saat 3-5 tahun ke depan antum menyesal itu. Ya, antum baru terasa, aduh dulu kenapa saya enggak pelajari ini? Kenapa saya enggak hafal ini? Kenapa saya dulu ngantukan? Kenapa dulu saya ini itu? Antum akan terasa. Ya, antum mau kerja bingung. Ya, mau kerja apa saya ini? Ya. Enggak punya gelar. Ya, mana ininya? S1 atau S apa dulu? Saya itu cuman ada S3, oh masya Allah S3, ya. S3 santai, apalagi ya, seluduran ya. S3 dia ya, rugi seperti itu, rugi. Antum nanti kalau suatu saat ya, antum ingat-ingat yang anak katakan ini ya, belum sekarang 3-5 tahun lihat nanti ya. Anak punya teman di pondok itu, kita masuk 60 orang, itu hitungan jari yang dia, maksudnya yang anak ingat, masya Allah dulu, oh teman anak fulan ya, si fulan yang rajin-rajin ini, sekarang dia masya Allah, yang dulu itu seperti itu kerjanya, jalan-jalan kerjanya ini. Ya kayak gitu juga hasilnya, itu kan ada sebab akibat kan, ada sebab akibat, itu sudah hukum Allah subhanahu wa ta'ala seperti itu, ada sebab akibat ya, yang santai-santai ya seperti itu juga hasilnya ya. Kalau ilmu ndak bisa, beda dengan dunia. Ya, dunia antum misalkan santai-santai terkadang seperti itu, ya. Tiba-tiba ada rezeki datang, dunia. Karena apa? Allah yang atur, Allah yang. Tapi kalau ilmu ndak bisa, santai-santai mau dapat banyak lah. Nah, bisa. Ndak ada yang seperti itu, ya. Ya. Makanya dahulu Imam Malik punya anak. Imam Malik buka majelis. Ya. Haddatsana fulan, haddatsana fulan. Anaknya itu apa? Anaknya pelan-pelan sembunyi dia. Habis itu keluar-keluar lewat pintu kabur. Ya. Imam Malik melihat. Imam Malik katakan, "Alhamdulillah," katanya. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Katanya, "Alhamdulillah, Allah tidak jadikan ilmu ini seperti warisan." Ya. Ilmu ini seperti warisan. Warisan kalau meninggal orang tua, secara otomatis pindah itu. Meskipun orang tuanya bilang saya tidak mau untuk anak saya, ya otomatis bukan punya antum, antum sudah meninggal, ya urusan antum tinggal masalah amal, ya. Tapi hartanya secara otomatis pindah ke ahli waris. Ya, alhamdulillah kita Imam Malik, ilmu tidak seperti itu. Kalau misalkan saya wafat tiba-tiba pindah anak saya seperti ini modelnya, bagaimana umat setelah itu? Ya kacau, hancur. Ya maksudnya apa? Meskipun anak ulama kalau tidak belajar sama, ya tidak ada ilmunya. Ya. Imam Syafi'i mengatakan, kalian kalau ketemu orang yang dia tidak suka ilmu, tidak cinta ulama, jangan apa? Jangan didekati dan jangan mau kenal dengan dia. Ya, jangan kenal. itu merugikan, merugikan memori kita. Oh, saya punya kenalan si fulan. Ya, sedikit banyak keburukannya akan menimpa ke kita. Ya, kita nanti kita lanjutkan masalah tatbiqatil qaidah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan antum untuk belajar untuk istiqamah. Dibaca itu ya, dibaca buku-buku para ulama. Ya. Kalau antum tidak menyadari dengan cepat masalah ini, antum merugi, ya, antum merugi. Ya. Kata para ahli bahasa dahulu, wal labibu tafhamul isyarah. Ya, seorang yang cerdas, yang pintar itu dan isyarat saja paham dia. Tidak perlu di banyak disuruh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.